saat sendiri. Tiada teman yang menghibur hati. Luka hati karena cintamu. Simpan sendiri, walau sakit masih ku rasakan. Simpan sendiri.